Amal hayatu, adapun bentuknya, bentuk atau tata cara sujud, ya, baik dalam sujud tilawah yang sedang kita bahas sekarang atau dalam sujud sholat, ya, maka adab-adabnya sama dalam bentuk tata caranya dan tasbihnya, bacaannya. Ammal hay'ah, adapun bentuknya, fa an yada'a yadayhi hadwa mankibaihi 'alal ard. Dia meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya, ya, di atas tempat sujud, ya, di atas tanah, ya, atau di atas lantai, ya, atau di atas tempat sujud. Beliau di sini hendak menyebutkan tata cara sujud dan bentuk sujud. Yang pertama, boleh menyebutkan bahwasannya orang yang sujud itu dia meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Nah, dan juga boleh seseorang yang sujud dia meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Dan ini yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga oleh Al-Imam Abu Dawud alaihi marahmatullah, dari sahabat Wa'il bin Hijr radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina sajada wa yadaihi qariban min udhunaihi. Kata beliau, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, kedua telapak tangan beliau sallallahu alaihi wasallam dekat dengan kedua telinga beliau. Artinya, telapak tangan beliau sejajar dengan kedua telinga beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu ditanya, aina kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadu'u wajhahu idza sajad? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan wajahnya apabila beliau sedang sujud? Maka sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, baina kaffaihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan wajahnya di antara kedua telapak tangannya. Baik, ini yang datang dari riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sujud beliau, bahwasanya beliau meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan wajahnya atau kedua telinganya. Nah, dan juga seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, boleh juga meletakkan di antara atau meletakkan sejajar dengan kedua bahunya. seperti halnya ketika mengangkat kedua tangan ketika takbir. Boleh mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan bahu, dan juga boleh mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan telinga. Kedua-duanya boleh. Kemudian kata beliau, kita lanjut, wa yadhumma asabi'ahu, dan merapatkan jari jemarinya. Artinya tidak digenggam, ya. Atau artinya tidak direnggangkan. Nah, tidak direnggangkan, nah, dengan renggang yang jelas, ya. Akan tetapi yadhumma asabi'ahu, merapatkan, ya, jari jemarinya. Wayan syuroha, dan membukanya. Membukanya, membuka telapak tangannya atau membuka jari jemarinya, yaitu tidak dikepal tapi dibuka. Wayan syuroha, dan dibuka, ya, ila jihatil kiblah, diarahkan ke arah kiblat. Nah, jari jemari kedua telapak tangan diarahkan ke kiblat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Humaid radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada istaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, beliau menghadapkan ujung-ujung jarinya, ya, dan juga ujung-ujung jari kakinya, kedua kakinya ke arah kiblat. Nah, kemudian wa yukhrijaha, ya, ini masih ataf pada wa an fa an yadha'a, ya. Wa yukhrijahuma, dan mengeluarkan kedua telapak tangannya min kummaihi, dari lengan bajunya. Dikeluarkan dari lengan bajunya. Wa yubashiro bihimal musalla, sehingga kedua telapak tangannya itu langsung bersentuhan dengan musalla, tempat sholat atau lantai. Wa yujafiya mirfaqaihi an janbaihi, dan menjauhkan kedua sikunya, ya, dari kedua sisi badannya. Nah, jadi dijauhkan, bukan dirapatkan ke sisi badan, tetapi dijauhkan dari sisi badan. Ini tentunya ketika apa? Imkan, ketika memungkinkan sholat sendirian misalkan. Tetapi ketika sholat berjamaah, ya, dan shofnya rapat, ya, nah, dia melakukannya sesuai dengan kemampuannya. tidak memaksakan, karena dikhawatirkan mengganggu atau menyakiti yang lain. Ketika dipaksakan dia merenggangkan kedua sikunya. Maka sesuai dengan keadaan. Wa yarfa'a batnahu, masih ataf, wa yarfa'a batnahu an fakhidaihi in kana rajulan. Dan dia mengangkat perutnya dari kedua pahanya. Artinya menjauhkan antara perut dengan pahanya ketika sujud. In kana rajulan, apabila dia adalah seorang laki-laki. Fa in kanat imra'atan aw khunsa, apabila dia adalah wanita, ya, atau dia adalah khunsa, ya, banci, ya, lam yujafi, maka dia tidak merenggangkan perutnya dari pahanya. Nah, dan ini madhabnya Asy-Syafi'iyah, membedakan tata cara sujud laki-laki dengan tata cara sujud perempuan. Nah, dan di sana terdapat khilaf dalam masalah ini tentang tata cara sujud, nah, baik di dalam sholat atau sujud yang lain. Apakah sama tata cara sujudnya laki-laki dengan perempuan atau tidak? Asy-Syafi'iyah mereka berpendapat adanya perbedaan antara sujudnya laki-laki dengan sujud perempuan. Nah, kalau sujudnya laki-laki semua serba di, nah, dilebarkan, dibuka, ya, seperti siku dijauhkan dari sisi badan, ya, kemudian perut dijauhkan dari paha, ya, dan seterusnya. Adapun perempuan, nah, tidak menjauhkan perutnya dari pahanya. Nah, dan tidak menjauhkan siku-sikunya dari kedua sisi badannya. Nah, ini pendapatnya Asy-Syafi'iyah. Sementara para ulama yang lain berpendapat bahwasannya tidak ada perbedaan antara sujudnya laki-laki dengan sujudnya perempuan. Nah, yang demikian karena, ya, dalil-dalil tentang tata cara sholat, ya, itu umum untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Adapun penyebutan tata cara sholat, ya, disebutkan ini laki-laki, ya, atau ketika menjelaskan tata cara sholat untuk laki-laki, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada orang yang jelek sholatnya, nah, kan dia laki-laki, ya, diajarkan tata cara sholat untuk sahabat ini, dan juga hadis-hadis yang lain yang beliau jelaskan, nah, kepada para sahabat, dan para sahabat laki-laki, ya. Maka apa yang datang tentang dalil-dalil sholat, ya, untuk laki-laki, maka itu pun, nah, adalah dalil-dalil, nah, sholat untuk perempuan. Artinya tata cara sholat yang disebutkan untuk laki-laki itu juga adalah tata cara sholat yang, naam, untuk perempuan, kecuali yang dikhususkan oleh dalil. Kecuali yang dikhususkan oleh dalil, ya. Misalkan, naam, dalam masalah aurat, Aurat laki-laki dengan perempuan berbeda dalam sholat. Demikian pula imamnya wanita. Ketika mereka sholat sesama mereka, ya, imam mereka di tengah-tengah, naam, saf wanita. Ya. Dan seterusnya dari beberapa perbedaan yang disebutkan dalam dalil tentang tata cara sholat laki-laki dengan perempuan. Adapun yang tidak disebutkan oleh dalil, ya, yang tidak dikhususkan oleh dalil, bahwa saya ini khusus perempuan, tidak ada pengkhususan seperti itu, ya, maka nah, hukum asalnya sama tata cara sholat laki-laki dengan perempuan. Dan di sini dalam masalah sujud tidak ada dalil yang mengkhususkan. Tidak ada dalil yang mengkhususkan nah, perempuan dalam tata cara sujudnya. Kalau seandainya ada perbedaan antara tata cara sujud laki-laki dengan perempuan, ya, pasti akan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perkara sholat adalah perkara yang penting. Ya. Sehingga banyak datang riwayat-riwayat hadis-hadis tentang penjelasan sholat. Dan tidak ada penjelasan perbedaan tata cara sujud laki-laki dengan perempuan. Tidak ada dalil yang mengkhususkan tata cara sujud untuk perempuan, ya, sehingga pendapat yang sahih insyaallah, nah, tidak ada perbedaan antara tata cara sujud laki-laki dengan perempuan. Wallahu a'lam. Seandainya ada dalilnya, ya, ada yang menguatkannya, maka kita pilih pendapat yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, pendapat Asy-Syafi'iyah. Nah, adanya perbedaan tata cara sujud laki-laki dengan perempuan. Namun karena tidak ada dalil, maka insyaallah pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menyebutkan tidak ada perbedaan antara sujudnya laki-laki dengan sujudnya perempuan. Kemudian masih tentang bentuk sujud. Wa yarfa'u sajidu asafilahu ala ra'sihi. Dan orang yang sujud dia mengangkat asafilnya. Asafil ay ajizatuhu. Enggak tahu apa bahasa halusnya. Ya. Yang anda tahu artinya pantatnya, nah, ajizahnya. Nah, ada bahasa halusnya apa? Hah? Nah. Asafilnya atau ajizahnya, ya, diangkat, ya, di atas kepalanya. Artinya, nah, ajizahnya atau asafilnya itu lebih tinggi daripada kepalanya. Nah. Mafhum ya? Wa yumakkinu jabhatahu wa anfahu minal musalla. Dan memantapkan jabhahnya, dahinya, ya, dan juga hidungnya di tempat sujud. Memantapkan, yaitu apa? Betul-betul sujud itu bertumpu pada jidatnya, kemudian hidungnya, ya, kedua telapak tangannya. Nah. Wayatma'innu fi sujudihi. Kemudian dia tenang dalam sujudnya. Tidak tergesa-gesa. Ya. Tenang, khusyuk dalam sujudnya. Ini bentuk Naam, atau tata cara sujud. Nah. Dan tentunya sama dengan sujud sholat, ya, sujudnya itu sujud di atas 7 anggota sujud. Nah, sujud di atas 7 anggota sujud. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Apa saja 7 anggota sujud? Dahi dan hidung ini jadi satu, ya. Kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, dan kedua ujung jari jemari kaki. Kemudian juga diantara bentuk sujud adalah, ya, tidak menempelkan lengan, ya, atau dhira' di lantai, nah, atau di tempat sujud, tetapi lengan tangannya diangkat, nah, dari lantai. Jadi yang menempel di lantai hanya kedua telapak tangannya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'tadilu fis sujud wa la yabsut ahadukum dhira'aihi in bisatal kalbi. Tegaklah atau luruslah kalian dalam sujud. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi in bisatul kalbi, dan jangan dia membentangkan kedua lengan tangannya seperti naam kalb, ya, seperti anjing, ya. Anjing ketika dia duduk, nah, atau ketika dia naam, ya, menempelkan badannya ke tanah, bagaimana, ya, lengannya ditempelkan ke lantai. Nah. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud menyerupai nah bentuk anjing, ya, ketika dia duduk. Kemudian juga hendaknya merenggangkan lengan atas dari badannya, ya, sama dengan tadi merenggangkan sikunya, ya. Karena dalam riwayat disebutkan wa tujafi an dhab'aika, hendaklah engkau menjauhkan lengan atasmu. Itu dari badannya, dari sisi badannya. Dalam riwayat yang lain, idza sajadta fadha kaffayka warfa mirfaqayka. Apabila engkau sujud, maka letakkan kedua telapak tanganmu dan angkat kedua sikumu. Hadis riwayat Muslim. Sehingga tidak boleh dalam sujud membentangkan lengan tangan di lantai. Enggak boleh, harus diangkat. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain, ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Malik Ibnu Buhayna radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtai. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat, ya, beliau membuka kedua tangannya, ya, atau kedua telapak tangannya, yaitu tidak digenggam, nah, dan merenggangkannya, ya, hatta yabdu bayadu ibtai, sampai nampak putihnya ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya beliau menjauhkan dan merenggangkan siku-sikunya atau lengan atasnya dari sisi badannya. Dan juga hendaknya ketika sujud kedua tumitnya didekatkan. Tidak direnggangkan antara kedua kaki di dalam sujud, tetapi didekatkan, ya, antara kedua kaki atau kedua tumit. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash faltamastuhu fawaqa'tu yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid wa huma mansubatan. Aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, ya, dari tempat tidur. Artinya beliau, Aisyah radhiyallahu taala, tidak mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur. Ya. Dalam keadaan suasana gelap. Enggak kayak sekarang ada listrik, ya. Di malam hari gelap, tidak ada penerangan. Maka aku pun mencari beliau, ya, meraba-raba tempat, ya, karena gelap. Kemudian aku memegang bagian dalam kedua telapak kaki beliau. Wahwa fil masjid. Dan tubuh beliau berada di masjid. Wahuma mansubatan. Dan keduanya, kedua telapak kaki beliau mansubatan, terpegang oleh tangan Aisyah dalam keadaan mansubatan, tegak. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya kedua telapak kaki beliau dekat, ya, karena terpegang oleh Aisyah, oleh tangan beliau. Kemudian beliau menyebutkan keduanya mansubatan, sedang tegak, ya, ketika sujud. Sehingga ketika sujud hendaknya kedua kaki, kedua telapak kaki didekatkan, tidak dijauhkan dan tidak direnggangkan. Dan juga kedua jari-jari telapak kaki dihadapkan juga ke arah kiblat sebagaimana hadis tadi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, beliau menghadapkan ujung-ujung jari kakinya ke arah kiblat. Nah, ini diantara penjelasan tentang tata cara atau bentuk sujud. Dan ini sama baik dalam sujud tilawah, atau dalam sujud sholat, atau dalam sujud sahwi, ya, atau dalam sujud syukur. Nah, bentuk sujudnya seperti ini. Taib. Masih dalam pembahasan tentang sujud tilawah, paragraf berikutnya menyebutkan tentang bacaan dalam sujud tilawah. Namun karena sudah isya, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pembahasan tentang bacaan dalam sujud tilawah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Bismillah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.